Qala al-mu'allif rahimahullah fi bayani qawlillahi 'azza wa jal wa hadha kitabun anzalnahu mubarakum musaddiqun lima baina yadayhi walitunthira ummal qura wa man hawlaha والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون هذا وهذا dan ini kitabun adalah kitab yaitu Al-Qur'an Anzalnahu mubarak kami yang telah menurunkannya Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkannya melalui Malaikat Jibril alaihi salam utusan Allah subhanahu wa ta'ala dari malaikat kemudian disampaikan kepada utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia dari kalangan manusia yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Musaddiqul lima baina musaddiqul ladzi baina yadayhi Al-Qur'an tadi Allah sifatnya dengan mubarak kitab yang diberkahi alladzi musaddiqul ladzi baina yadayhi yang membenarkan kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Demikian pula agar supaya engkau, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan peringatan kepada ummul qura, induk dari desa-desa kopilah-kopilah Arab yang dimaksud Mekah. Waman haulaha dan kopilah-kopilah yang sekitarnya. Bahkan sair buldan. Seluruh negeri-negeri. Peringatan yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berlaku untuk mereka semua. Walladzina yu'minuna bil akhirah dan orang-orang yang beriman tentang hari akhir maksudnya hari kiamat dikatakan hari akhir li'annahu la yawma ba'dah. Enggak ada hari lagi setelah itu. Orang-orang yang mengimani hari akhir, yu'minuna bih, tentu dia akan mengimani Al-Quran. Di situ pentingnya seseorang mengimani hari akhir. Akan mendorong dirinya semangat melakukan kebaikan-kebaikan amalan-amalan soleh karena itu bekal yang dibutuhkan di sana bukan harta bukan tahta bekal yang dibutuhkan oleh seseorang di dalam menjalani kehidupan di hari akhir. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihah. Bukan harta-harta kalian, bukan anak-anak kalian yang akan mendekatkan kalian kepada kami dengan sedekat-sedekat, dengan sedekat-dekatnya, melainkan orang beriman dan beramal saleh. Itu yang kita butuhkan bekal di sana. Wahum ala salatihim yuhafizun, dan mereka menjaga salat-salat mereka, tegakkan rukun-rukunnya, surut-surutnya, wajibatnya, mustahabatnya, mukamilatnya. Nah, itu kurang lebih arti dari ayat yang akan kita pelajari bersama, insya Allah. Taib, wahada kitabun, dan ini adalah kitab. Kitab yang dimaksud di situ adalah Al-Quran. Sehingga beliau katakan, wahada Al-Quran, alladhi anzalnahu, yang telah kami turunkan Al-Quran tersebut ilaik, kepadamu. Nah, bahwa Al-Quran itu turun dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam ayat yang lain tentang kuatnya sanad Al-Quran dan kemuliaan Al-Quran dan penjagaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Al-Quran dari syaitan ar-rajim. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surat At-Takwir, fala uqsimu bil khunnas al-jawaril khunnas wal-layli idha as'as was-subhi idha tanaffas. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah alaiha, atas ayat-ayat ini, liquwati sanadil Qur'an wa jalalatihi wa hifzihi min kulli syaitonir rajim faqal innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu laqaulu rasulin karim, innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya wa huwa Jibril alaihi salam, yang dimaksud rasulin karim di sini adalah Jibril alaihi salam. Nazala bihi min Allah, yang malaikat Jibril turun membawa Al-Quran tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama qala ta'ala, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazzala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mungzirin. Sesungguhnya Al-Quran itu latanzilu rabbil alamin, benar-benar turun dari sisi Rabb alam semesta ini. Nazala bihi ruhul amin, yang turun dengan Al-Quran tersebut dibawa oleh ar-ruhul amin, ruh yang terpercaya, yang amanah, yang dimaksud oleh Jibril kepada hatimu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar engkau termasuk orang-orang yang memberikan peringatan. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sifati malaikat Jibril dengan Al-Karim, karena mulianya akhlak-akhlak beliau dan banyaknya perangai-perangai yang terpuji padanya. Wa innahu afdalul malaikah. Nah, yang malaikat Jibril merupakan malaikat yang paling afdal dan yang paling tinggi, paling agung kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya bahwa Al-Qur'an begitu kuat sanadnya, turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dibawa oleh utusan Allah yang paling mulia dari kalangan malaikat, disampaikan kepada Rasul yang paling mulia dari kalangan manusia, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 6. Jadi dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang fadlur rasul al-malaki, keutamaan utusan Allah Subhanahu wa taala dari jenis malaikat. Alladzi ja'a fil Qur'an, yang datang membawa Al-Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke 22 menyebutkan tentang rasul al-bashari. Allah sebutkan tentang keutamaan rasul al-bashari dari kalangan manusia, yang Al-Qur'an yang tersebut yang dibawa oleh Jibril alaihissalam diturunkan kepadanya. Dan yang Rasul menyeru manusia kepadanya, Allah katakan wa ma sahibukum bimajnun, bukanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang gila seperti apa yang dituduhkan oleh mereka orang-orang musyrikin. Nah, bahkan Rasul wa innahu la'ala khuluqin azim, betul-betul berada di atas akhlak yang mulia. Ini tentang keadaan Al-Qur'an, begitu mulianya keadaan Al-Qur'an, kedudukan Al-Qur'an. Datang turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala melalui afdal ar-rusul al-malaki, afdal rasul yang paling mulia. 6. Dari kalangan malaikat dan turun kepada rasul yang paling afdal dari kalangan manusia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan kita memahami kemuliaan, keagungan Al-Qur'an, seharusnya mendorong kita untuk mengimaninya, memuliakannya. Maka hati-hati kita dari sikap al-ihanah, peremehan terhadap Al-Qur'an, baik di dalam meletakkannya. Nah, kita pun harus muliakan, jangan sembarangan meletakkan mushaf. Ketika melihat ada kertas-kertas di situ tertulis ayat-ayat Al-Qur'an tercecer di tempat-tempat yang memungkinkan terinjak, ambil. Nah, ima dibakar, ima kalian robek sehingga enggak tampak lagi ayat-ayatnya. 6. Sebagai bentuk ta'zim kita, pengagungan kita terhadap Al-Qur'an. Demikian pula mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwahkannya. 6. Itu sedikit melebar, saya jelaskan tentang mulianya kedudukan Al-Qur'an. turun dari sisi Allah melalui utusan Allah yang paling mulia dari kalangan malaikat, yaitu Jibril alaihissalam, dan diturunkan kepada Rasul yang paling mulia dari kalangan manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu pula, Allah subhanahu wa ta'ala sifati Al-Quran dengan mubarak. Ya, mubarak. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tentang lafaz mubarak. Apa makna al-mubarak? Yang kita kadang sering atau mengatakan semoga Allah barokahi. Nah, kata beliau rahimahullah, haqiqatul lafzah, maksudnya lafzah al-barokah, lafaz al-barokah itu maknanya adalah kasratul khair wadawamuhu. Kasratul khairi wadawamuhu. Itu makna barokah. Banyaknya kebaikan dan langgengnya kebaikan tersebut padanya. Enggak diragukan lagi, Al-Quran memiliki sifat yang demikian. Sekian banyak kebaikan-kebaikan yang ada dalam Al-Quran. Dan betapa langgengnya, kontinunya kebaikan-kebaikan yang ada di situ. Maka Allah katakan, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan kepada perkara yang paling baiknya. Tidak hanya sekedar baik, bahkan yang paling baik. Maka wajar kalau Al-Quran sifati dengan mubarak, yang diberkahi. Berkah, barokah. Nah, itu pengertian barokah yang sering terucap dalam lisan-lisan kita. Semoga Allah barokahi, semoga Allah barokahi. Itu maknanya semoga diberikan banyak kebaikan serta langgeng kebaikan itu. Nah, sehingga tolak ukur sesuatu itu diberkahi ataukah tidak, perhatikan dua kalimat ini. Banyaknya kebaikan yang ada pada sesuatu tadi dan langgengnya, langgeng kebaikan itu. Misalkan seorang diberkahi hartanya. Nah, tidak berpatokan berarti kalau hartanya melimpah triliunan berarti berkah. Kalau hartanya sedikit berarti enggak berkah. Keliru sudut pandang kayak gitu. Nah, semata-mata melihat nominal. Nah, tapi yang dijadikan patokan adalah kebaikan yang ada pada harta tadi serta kontinunya kebaikan itu berada pada harta tersebut. Dan itu enggak ada pada harta riba. Pasti enggak akan ada harta apa pada terdapat pada harta riba. Kebaikan serta langgeng. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengenaskan yamhaqullahu riba wa yurfi shadaqat. Allah akan menghapus keberkahan harta riba dan Allah akan mengembangkan harta yang disedekahkan. Maka Syekh Saleh Fauzan mengatakan, akhiru muamalatir riba ta'abun fid dunya wa 'adzabun fil akhirah. Kalamun nafis, kalam sangat berharga sekali. Akhiru muamalatir riba ta'abun fid dunya wa 'adzabun fil akhirah. Keberakhiran muamalah riba itu hanya kelelahan di dunia dan azab di akhirat. Perhatikan orang yang usaha melalui harta-harta riba. Nah, sekian banyak bentuk-bentuk muamalah riba. Seakan-akan melejit dalam waktu yang sekejap punya aset ini, aset itu. Ngerti-ngerti, rontok semua. Musnah, bangkrut, dan kata lain. Namanya bank, tinggal nambah krut, bangkrut. Nah, taib. Hati-hati, waspada dari muamalah riba. Walaupun sepintas kilas, selayang pandang, dari segi nominal, enggak banyak. Akan tapi kebaikan demi kebaikan terus dirasakan, dirasakan, serta langgeng. Saatnya ibadah, ya ibadah. Saatnya bekerja, ya bekerja. Saatnya menuntut ilmu, menuntut ilmu. Nah, saatnya istirahat, istirahat. Orang yang muamalah riba, jasadnya aja terkapar di berbaring di atas kasur. Otaknya melayang, ngitungin plafon. Ngitungin plafon, ngitungin kaso. Ulang, ulang, ulang, ulang. Maknanya melayang-layang, gak karuan otaknya. Terbebani oleh hutang yang terus naik dan naik dan naik. Apa enaknya hidup kayak gitu? Selayang pandang kehidupan glamor, mobil mewah, rumah megah. Tapi SK sudah di bank. Nah, aset-aset, sertifikat apa sudah di bank. Nah, apa enaknya hidup seperti itu? Nah, enggak ada keberkahan dan enggak ada ketenangan. Enggak ada ketenangan. Hidup melalui muamalah riba. Maka bohong dan bohong, ketika ada seorang da'i membuat muhadarah dengan tema hidup bahagia bersama Bang Fulani tanpa riba. Di mana ada bank tanpa riba? Nah, hati-hati barakallahu fikum dari muamalah riba. Karena yang kita cari adalah keberkahan, ya, keberkahan. Apa tadi pengertian barokah ikhwan? Kasratul khair wa dawamuhu. Kasratul khairi wa dawamuhu. Banyaknya kebaikan dan kontinunya kebaikan itu. Langgeng. Walaupun selayang pandang harta pas-pasan, tapi tidur pun nyenyak, makan pun enak. Nah, belum tentu mereka yang seakan-akan glamor dunianya, tapi melalui muamalah riba akan merasakan ketenangan kayak gitu. Nah, kita lebih percaya keterangan dari Al-Quran, dari hadis, penjabaran para ulama, nasihat-nasihat mereka para ulama. Itu tadi mengembang tentang menjelaskan makna mada mubarok, barokah. Jadi tolak ukur sesuatu diparokahi, jangan semata-mata dilihat banyak dan sedikitnya atau nominalnya. Tapi yang dilihat adalah kebaikan yang ada padanya serta kekontinuannya. Langgeng kebaikan terus. Nah, anzalnahu ilaik, yang kami turunkan Al-Quran itu kepada engkau, maksudnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalur rusul al-bashari, rasul yang paling utama dari kalangan malaikat, apa dari kalangan manusia. Mubarakun, Al-Quran itu adalah mubarak, ay wasofahu al-barokata. Allah sifati Al-Quran itu dengan barokah, keberkahan. Dikarenakan di dalam Al-Quran sekian banyak kebaikan-kebaikan. Dan begitu langgeng kebaikan itu ada pada Al-Quran. wa dzalika likasratil khaili kasrati khairatihi wasi'ati mubarratihi maparratihi. Yang demikian itu dikarenakan banyaknya serta luasnya kebaikan-kebaikan yang ada di dalam Al-Qur'an. Begitu banyak, begitu luas. Dengan kita memahami tentang kedudukan Al-Qur'an yang seperti ini, barakallahu fikum, tentunya kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita sebagai para thalabatul ilm, para penuntut ilmu, merasa senang, bahagia, dan besar hati. Jangan malah minder menjadi santri atau menjadi santriwati. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bahagia dengannya. Qala Allahu azza wa jalla, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Bi fadlillah, dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Qur'an. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan Islam, fa bidzalika falyafrahu, maka dengan itu semua kalian bergembiralah," kata Allah, dengan diberikan petunjuk oleh Allah, mengimani Al-Qur'an, mengimani ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu merupakan syariat Islam, maka dengan itu semua kalian bergembiralah. Karena itu lebih baik untuk bagi kalian dari apa yang mereka kumpulkan berupa harta benda. Harta benda yang mereka kumpulkan orang-orang kafir, hanya di dunia mereka bisa merasakannya. Di akhirat nanti enggak akan mereka bawa. 6. Seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa tenang, tentram, percaya diri. Maka kalian wahai para santri-santri abnai barakallahu fikum, terus bersemangatlah apa yang antum berada di atasnya. Kalian menghafal Al-Qur'an, mempelajari tajwidnya, menghafalnya, mempelajari tafsirnya. Orang tua kalian pun mendukungnya. Subhanallah, nikmat besar. Para santri-santri, jangan pada minder. Masa depan kalian cerah. Allah Subhanahu wa taala yang menjamin, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Apa yang sedang kalian pelajari dari kitab Al-Qur'an ini, kita sudah tahu bersama begitu agung dan mulia kedudukan Al-Qur'an. Turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan alam semesta ini, melalui malaikat yang paling mulia Jibril alaihissalam, turun kepada Rasul yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 6. Rasul ajarkan kepada umatnya, sehingga ini suatu kemuliaan dan nikmat besar yang wajib untuk kita mensyukurinya. Musaddiqul ladzi baina yadayhi, demikian pula Al-Qur'an itu membenarkan kitab-kitab yang turun sebelumnya. Ay muwafiqun lil kutubis sabiqah, mencocoki dengan kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Seluruhnya mengajarkan kepada tauhid, kepada makarim al-akhlak, akhlak-akhlak yang mulia, melarang dari kesyirikan, melarang dari akhlak-akhlak yang rendah. Wa syahidun laha bisidq, dan yang mempersaksikan kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelumnya dengan benar, dengan jujur. Walitunzira ummal qura wa man haulaha, agar supaya engkau memberikan peringatan dengan Al-Qur'an tersebut kepada penduduk Mekah, ummal qura, induk dari desa-desa, kabilah-kabilah, nam, yaitu Mekah wa man haulaha, maupun kabilah-kabilah yang di sekitarnya, bahkan sairil buldan. Insyaallah kelanjutannya kita lanjut sampaikan pada pertemuan berikutnya. Ila huna, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.